الجارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الله سبحانه وتعالى بيّن خبث أهل الأهواء وأن مقاصدهم سيئة يتقصدون الإضلال والفتن. الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan keburukan para pengikut hawa nafsu dan bahwasanya maksud-maksud mereka buruk. Mereka ingin menyesatkan manusia dan menjerumuskan manusia ke dalam fitnah-fitnah. Fa ihsanul dhanni bihim ya'ni batilun wa hawan. Maka berbaik sangka kepada mereka yaitu merupakan kebatilan dan hawa nafsu. Allah yuhadziruka wal rasul yuhadziruka wa anta taqulu wallahi haulai astafidu minhum هؤلاء عندهم علم هؤلاء عندهم كذا هذا خطأ وضلال. الله سبحانه وتعالى memperingatkanmu dan Rasul عليه الصلاة والسلام pun memperingatkanmu, sedangkan engkau justru mengatakan, demi Allah, aku mengambil faedah dari mereka ini. Mereka ini, pada mereka terdapat ilmu. Mereka ini, pada mereka terdapat demikian dan demikian. Ini merupakan kesalahan dan kesesatan. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalamu qara'a qawlallahi tabaraka wa ta'ala huwalladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Rasul alaihi salatu wassalam membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya, dialah Allah ta'ala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, di antaranya merupakan ayat-ayat yang jelas, yang merupakan ummul kitab, dan yang lainnya merupakan ayat-ayat yang samar maknanya. Adapun orang-orang yang di dalam kalbu mereka terdapat penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang samar dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya, padahal tidaklah mengetahui ta'wilnya melainkan Allah semata. Thumma qala ar-rasulul karim idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Kemudian Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang samar, maknanya mereka itulah orang-orang yang Allah sebut, maka jauhilah mereka. Inda ahlil ahwai talbisatun wa murawagatun wa tatabbu'un lin nususil mutashabihati minal Ali was-sunnati wa min kalamil ulama'i hadza da'buhum. Pada mereka para penganut hawa nafsu terdapat penyamaran-penyamaran, tipu daya-tipu daya, dan mencari-cari dalil-dalil yang samar maknanya dari Al-Quran, Sunnah, dan dari ucapan para ulama. Ini adalah kebiasaan mereka. فَيَتَتَبَّعُونَ الْمُتَشَابِهَا دَعْمًا لِبَاطِلِهِمْ وَجَرًّا لِلنَّاسِ إِلَى الْهُوَّةِ الَّتِي وَقَعُوا فِيهَا. Mereka mencari-cari dalil yang samar maknanya dalam rangka menguatkan kebatilan mereka dan menyeret manusia ke dalam jurang yang mereka terjerembab ke dalamnya. Qala ta'ala 'anil yahudi wan nasara walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Falmubtadi'u hakadha ma yarda anka illa idza taba'ta millatahu. Maka ahlul bid'ah juga demikian, ia tidak akan ridha kepadamu kecuali apabila engkau mengikuti agamanya. Ar-Rafidiyyu was-Sufiyyu والحزبي لا يرضى عنك إلا إذا كنت على طريقته. Orang yang berpemahaman Syiah Rafidah, orang yang berpemahaman Sufi, penganut Hizbiyah, tidak akan ridha kepadamu kecuali apabila engkau berada di atas jalannya. Fa idza ma kunta ala tariqatihi fa anta aduwwuhu. Maka apabila engkau tidak berada di atas jalannya, engkau adalah musuhnya. وهذا واقع ملموس wadihun kasyamsi. Dan ini terjadi nyata, jelas seperti matahari. Fala yarda anka abadan illa an takuna ala manhajihi. Maka ia tidak akan ridha kepadamu selama-lamanya kecuali apabila engkau berada di atas manhajnya. Fahuwa yabdhulu kullama yastati'u liyusayyiraka mithlahu wa ala tariqatihi. Maka ia, ahlul bid'ah, akan mencurahkan segala sesuatu yang ia mampu untuk menjadikanmu semisal dengan dirinya dan berada di atas jalannya. Wa atharuhum malmusatun, dan jejak mereka nyata. Wa in kanu yastakhdimuna kullal wasailil mashru'ati wal muharramati litadlilin nasi wa kasbihim ila saffihim wala siyama fi hadzal 'asri. Meskipun mereka menggunakan seluruh wasilah, baik yang disyariatkan maupun yang diharamkan, untuk menyesatkan manusia dan mengumpulkan manusia ke dalam saf mereka, barisan mereka, terlebih di zaman ini. Al-ana fi hadzal 'asri يستخدمون الصحف والمجلات والأشرطة والدروس والمحاضرات والمعسكرات والقنوات الفضائية وإلى آخره. Sekarang ini, di zaman ini, mereka para ahlul bid'ah menggunakan surat-surat kabar, majalah-majalah, rekaman-rekaman, pelajaran-pelajaran, ceramah-ceramah, kam-kam militer, dan siaran-siaran televisi dan yang lainnya. Kullu hadza liyajurrun nasa ila batilihim wa tariqatihim. Semua ini dalam rangka menyeret manusia kepada kebatilan mereka dan jalan mereka. Fal wasailul anal mutayassiratu lahum ma tayassarat li ahlil bid'i fil qadimi. Maka wasilah-wasilah sekarang ini dimudahkan bagi mereka yang tidak dimudahkan bagi para ahlul bid'ah dahulu. Ahlul bid'ai ma tayassarat lahum hadhil wasailu fil qadimi. Para ahlul bid'ah dahulu tidak dimudahkan bagi mereka wasilah-wasilah ini. Kana al-alamul islamiyyu ala sunnatin wa ahlul bid'i qalilun jiddan maghmuruna. Dahulu dunia Islam berada di atas sunnah dan para ahlul bid'ah sangat sedikit mereka tertutupi. Falamma ufsiha lahum majalun, kemudian tatkala dilapangkan kesempatan bagi mereka. Wa taqa'asa katsirun min ahli sunnati antah anit tahdhiri minhum wa muqawamati batilihim, dan banyak dari kalangan ahli sunnah bermudah-mudahan dalam memperingatkan dari mereka dan dalam melawan kebatilan mereka. Iktasahul alama kullahu bil kuburi wal khurafati wad dalali war rafdi wat tajahumi wal i'tizali wat tasawufi wa ila akhirihi. Maka mereka pun para ahlul bid'ah menguasai dunia seluruhnya dengan kuburan, mitos-mitos, kesesatan, pemahaman Syiah Rafidhah, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Sufiyah, dan yang lainnya. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُحْسِنُونَ بِهِمُ الظَّنَّ فَيَضِلُّونَ. Namun, banyak dari kalangan manusia justru berbaik sangka kepada mereka, maka mereka pun tersesat. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athari fala yuriduhu wa yuridul qur'ana fala tashukka annahu rajulun قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. Dan apabila engkau mendengar seseorang yang engkau datangkan kepadanya hadis, namun ia tidak menginginkan hadis tersebut, dan ia menginginkan Al-Quran saja, maka janganlah engkau ragu bahwa ia adalah seseorang yang memiliki sifat kezindikan. Maka bangkitlah engkau darinya dan tinggalkanlah ia. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, يشير المؤلف رحمه الله إلى الأحاديث التي وردت في هذا الباب. المؤلف Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada hadith-hadith yang datang dalam bab ini. Mislu hadithi Abi Rafi'in radhiyallahu anhu, seperti hadith Abu Rafi' radhiyallahu anhu. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jangan sampai aku dapati salah seorang di antara kalian bersandar di atas dipannya, datang kepadanya sebuah perintah dari perkara yang aku perintahkan, datang kepadanya sebuah perkara dari apa yang aku perintahkan atau yang aku larang darinya. Namun ia justru mengatakan, aku tidak tahu apa yang kami dapati di dalam kitabullah, kami mengikutinya. Wa hadithil Miqdam ibni Ma'di Karibin, dan hadith Al-Miqdam bin Ma'di Karib, yusikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. Hampir-hampir ada seseorang yang bersandar di atas dipannya, disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadith-hadithku, namun ia justru mengatakan, antara kami dengan kalian terdapat kitabullah, apa yang kami dapati di dalam kitabullah berupa perkara yang halal, kami menghalalkannya, dan apa yang kami dapati di dalam kitabullah berupa perkara yang haram, kami mengharamkannya. Ketahuilah, sungguh apa yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang Allah haramkan. Falladhi yuharrimuhu ar-rasulu mithlul ladhi yuharrimuhullahu, maka perkara yang diharamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam seperti semisal dengan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Idza ja'at sunnatun bitahlilin aw tahrimin fahiya min hadhihi an-nahiyati at-tashri'iyyati tusawil Qur'ana. Apabila datang sunnah, apabila sunnah mendatangkan penghalalan atau pengharaman, maka ia dari sisi pensyariatan ini sama dengan Al-Qur'an. Kama la yajuzu an taruddan nassal qur'aniyya, la yajuzu an taruddan nassan nabawiyya. Sebagaimana tidak boleh engkau menolak dalil dari Al-Qur'an, tidak boleh pula bagimu untuk menolak dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fahuma sawa'un, maka keduanya yaitu Al-Qur'an maupun hadis sama. Lidha qala ar-rasulu alaihi salatu wassalamu innama harrama rasulullahi mithlu ma harramallahu. Karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semisal dengan apa yang Allah haramkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh binassil qur'ani. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, apapun yang Rasul datangkan kepada kalian, ambillah. Ini berdasarkan dalil Al-Quran. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apapun yang Rasul larang kalian darinya, tinggalkanlah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa siksa yang pedih. Walladzina yarudduna sunnata yuftanuna ila darajatil ilhadi kama asyaral musannifu. Dan orang-orang yang menolak as-sunnah, mereka terfitnah sampai pada derajat ilhad, penyimpangan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh musannif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabi.